tidak akan mungkin bisa tenang hati kamu kalau diobati dengan perkara kemaksiatan. Sebagian pihak pusing melampiaskannya dengan yang namanya mengkonsumsi yang berbau alkohol. Mulai melayang-layang pikirannya itu sana kemari, tambah beban, tambah apa, minum lagi. Sejenak, Pak, itu gak mikirnya karena otak sampean lagi gak waras. Jadi gak memikirkan sesuatu, santai begitu. Selesai Anda meminum tadi itu, muncul kembali masalah tadi. Sangat lebih dahsyat lagi. Sebagian lagi kemudian ada yang melampiaskannya ke diskotik-diskotik dan segala macamnya. Barakallahu. Maunya dia senang-senang hura-hura, teriak-teriak di sana sekuat tenaga. Wah begitu. Entah dengan nyanyiannya, dengan goyang-goyang segala macamnya. Pokoknya kepingin hilang semua penatnya itu. Tidak bakal hilang. Parah. Tambah. Allahumma musta'an. Yang sampai kemudian tidak kuat menahan kesemutan tadi itu, ada di antara mereka yang kemudian sudah tidak punya cara, sudah tidak punya upaya, akhirnya apa? Ingin mengakhiri kehidupan. Bunuh diri. Ya, ada yang minum baikon, ada yang minum bensin, ada yang gantung diri, ada yang menabrakkan dirinya ke mobil, ada yang melindaskan dirinya di kereta api, dan segala macamnya macam-macam. Kenapa? Sumpah hatinya mendapatkan sebuah cobaan, tetapi cara menghilangkannya di luar bimbingan syariat pasti hancur sekarang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tatkala menghadapi kondisi yang demikian, ingat Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah maha sayang kepada hamba-hambanya, Allah maha mengampuni semua dosa. Serahkan kepada Allah, mohon kepada Allah petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fiik.